الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Alhamdulillah, di malam hari ini, setelah kita menunaikan ibadah sholat taraweh secara berjamaah di rumah kita masing-masing ataupun bersendirian, kita mendengarkan sejenak beberapa keterangan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga malam-malam di bulan Ramadan ini bisa kita isi dengan apa yang lebih baik, apa yang lebih bermanfaat. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang dituntut dan diperintahkan untuk beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di malam-malam sebelumnya, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab yang baik ini, yaitu kitab Bidayatul Sulh yang menyebutkan pengutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemuliaan beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang tentunya sangat penting dan semestinya umatnya mengerti dan mengetahuinya karena berkaitan dengan akidah mereka dan tentunya berkaitan dengan pengikutan dan qudwah mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dari umatnya yang mendapatkan taufik mengetahui keutamaan beliau, lantas kita memposisikan beliau dengan posisi yang tepat dan sebenar-benarnya. Kemudian kita mendapatkan keutamaan pula dari Allah dengan mengikuti dan berkudwa dengan beliau, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya bersama beliau di surganya nanti. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha anna ummatah aqallu amalan mimman qablahum wa aktharu ajra, anna ummatahu aqallu amalan mimman qablahum wa aktharu ajran kama jaa fil hadis sahih. Dan dari keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa umat beliau adalah orang yang sedikit amalannya apabila dibanding dari orang-orang sebelumnya, tetapi orang yang paling banyak pahalanya, wa aktsaru ajra, sebagaimana datang di dalam hadis yang sahih, kama jaa fil hadis sahih. Dan tentunya sebelumnya yang kita ingin sampaikan dengan apa yang telah kita dengarkan dari keterangan tadi, bahwa kita hamba-hamba Allah diciptakan oleh Allah untuk beramal, beribadah dengan memperhadapkannya, menyerahkannya kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian alladzi khalaqal mauta wal hayata, dengan tujuan Allah ingin menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Paling baik amalan bukan berarti paling banyak amalan. Tetapi paling baik amalan, amalan yang benar, lurus, amalan yang dibimbing oleh syariat. Sehingga kalaupun amalan itu banyak, tapi tidak terbimbing oleh syariat, tidak sesuai dengan apa yang diamalkan, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa melakukan satu amalan tidak di atas petunjuk kami, tidak di atas arahan kami, maka amalan tersebut mardud, yaitu ghair makbul, tertolak, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau katakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya dengan keterangan ini bahwa kita dituntut untuk melakukan amalan dengan sebaik-baiknya. Amalan yang sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan apa yang beliau bimbing kita, arahkan kita dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari konsekuensi persaksian bahwasanya tidak ada, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya adalah kita beramal sesuai dengan apa yang beliau kerjakan. Tidak kita beramal kalau tidak sesuai dengan apa yang beliau amalkan. Jadi beramal sesuai dengan amal beliau. Karenanya tadi kita katakan, kalaupun banyak tapi tidak sesuai amal, maka tidak diterima. Demikian. Di sini, apa yang beliau katakan tentunya tidak jauh dari keterangan kita tadi. Bahwa umat beliau adalah aqallu amalan mimman qablahum. Umat beliau adalah orang yang sedikit amalannya. Maksudnya sedikit amalan, amalannya adalah amalan yang terbimbing. Bukan banyak amalan, tapi amalan yang tidak terbimbing. Tetapi amalan yang terbimbing, yaitu amalan yang sesuai dengan apa yang beliau jalankan. Demikian. Dan juga di sini bukan maksud bahwa apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu tidak sesuai dengan bimbingan. Tidak demikian. Cuma yang diinginkan adalah sedikitnya amalan, bukan berarti umat ini tercela karena sedikit amalannya. Tidak demikian. Bahkan amalan yang sedikit tapi amalan yang sesuai. Demikian. Amalan sedikit ini apabila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, maka amalan mereka lebih banyak. Amalan mereka lebih banyak. Tentunya kita ingat bagaimana Rasulullah harus beliau sallallahu alaihi wasallam waktu di mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta untuk dikurangi salat sampai salat itu ditetapkan 5 waktu, yang dengan 5 waktu mendapatkan pahala yang melebihi 5 waktu tersebut. Sementara umatnya Nabi Musa tidak demikian. Ini menunjukkan bahwa amalannya sedikit, cuma aktsaru ajra, banyak pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ini tentunya sebagaimana kata beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, seperti apa yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah di sini, yaitu hadis Abu Musa al-Ash'ari. Yusiru ila hadis Abi Musa al-Ash'ari. Beliau mengisyaratkan kepada hadis Abu Musa al-Ash'ari. Anin Nabi, dari Nabi SAW. Disebutkan di sini hadisnya. Mathalul muslimin wal yahud wal nasara kamathali rajul isra qawman ya'maluna lahu amalan yauman ila al-lail ala ajrin ma'lum fa'amilu ila nisfin nahar faqalu la hajata lana ila ajrika alladhi syarratta lana wa ma amilna batil. Dan seterusnya dari hadis sampai selesai. Kita sengaja tidak menerjemahkan dan membaca hadis satu persatu. Tetapi dari hadis diinginkan Yahudi mereka bekerja dengan pekerjaan dari pagi sampai duhur. Nasara dari duhur sampai asar. Umat ini dari asar sampai maghrib. Yang tentunya dari waktu-waktu tersebut, yang paling panjang waktunya adalah Yahudi, baru kemudian Nasara. Dan yang paling pendek waktunya adalah kaum muslimin. Tetapi mereka mendapatkan pahala yang apa, mendapatkan upah yang banyak. Upah yang banyak. Tidak demikian dengan Yahudi dan Nasara yang telah bekerja dengan waktu yang lama. Mereka mendapatkan pahala upah juga, tetapi tidak seperti kaum muslimin. Dari hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa dengan waktu yang sedikit, amalannya sedikit. Dengan waktu yang sedikit, amalannya sedikit. Dengan waktu yang lama, amalannya banyak. Namun, sedikitnya amalan bukan berarti sedikitnya pahala. Inilah keutamaan umat ini, mereka sedikit amalannya mendapatkan banyak pahala. Tentunya nantinya akan dicontohkan sebagaimana kaum muslimin mendapatkan satu malam di malam bulan Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Satu malam saja. Tapi khairum min alfi syahr. Khair min alfi syahr. Malam tersebut. Sementara hanya satu malam. Umat yang lain bisa beramal dengan amalan yang bertahun-tahun lama, tapi tidak bisa mendapatkan seperti amalan tersebut yang dikerjakan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini sebagai contoh. Karena itu, inilah keutamaan terhadap umat ini. Inilah keutamaan terhadap umat ini. Dan umat ini mendapatkan keutamaan tersebut. Sering kita tekankan dalam setiap poin. Umat ini mendapatkan keutamaan tersebut tentunya tidak lain karena keutamaan nabinya Muhammad SAW. Bagaimana mungkin umat ini mendapatkan keutamaan kalau mereka tidak menjadi pengikut dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan keutamaan ini mereka dapatkan tentunya melalui nabinya yang mulia. Tentunya melalui nabinya yang mulia yang Allah karuniakan. Allah berikan anugerah kepada nabinya ini keutamaan. Barulah mereka umatnya kemudian mendapatkan keutamaan tersebut pula. Karena itu, dengan keutamaan dan keutamaan umat ini seharusnya mereka sadar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam catatan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir fil bidayah akibal hadis atau akabal hadis Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah dalam mengomentari hadis, wal murad min hadza at-tasbih bil ummal tafawut ujurihim wa anna dhalika laysa min watan bi kathratil amal wa qillatihi. Diinginkan di sini al murad min hadza at-tasbih, diinginkan di sini penyerupaan dengan pekerja, dengan perbedaan gaji atau upah mereka, tafawut ujurihim, dan wa anna dhalika laysa min watan, dan ini tidak dibebankan bikathratil amal, dengan banyaknya amal, wakilati, dan juga dengan banyak dengan kurangnya amal. Jadi pekerja yang bekerja berbeda upahnya, ini bukan dibebankan dengan, bukan karena beban banyaknya pekerjaan dan sedikitnya, bukan. Bal bi umurin ukhar mu'tabara indallah, tetapi dengan perkara-perkara yang lain yang dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min amal qalil ajda ma la yujdihi al-amal. Betapa seringnya didapatkan amalan yang sedikit, ajda, dia lebih layak, lebih pantas, ma la yujdihi al-amal al-kathir, lebih pantas mendapatkan besarnya ajr, ma la yujdihi al-amal kathir, tidak dengan apa yang didapatkan dari amal yang banyak. Hadhihi Lailatul Qadar, demikianlah malam Lailatul Qadar. Al-amal fiha, beramal pada malam Lailatul Qadar, afdal min ibadati alfi syahrin fi siwaha. Beramal di malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari beribadah di 1000 bulan di selain malam Lailatul Qadar. 1000 bulan di selain malam Lailatul Qadar. Jadi satu malam Lailatul Qadar ini lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Di mana tentunya perbedaan mencolok. Orang yang beramal beribu-ribu bulan, orang yang beramal 1000 bulan belum tentu mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang telah dilakukan, dikerjakan dengan amal. Inilah yang tadi dikatakan. Bisa jadi amal yang sedikit, pahalanya banyak. Dan bisa jadi amal yang banyak, pahalanya tidak sebanyak dengan amalan yang sedikit tersebut. Wahaula ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anfaqu fi awqatin law anfaqa ghairuhum min adh-dhahab mithla Uhudin ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu min tamrin. Dan mereka, sebagai contoh yang lain, mereka para sahabat Nabi Muhammad, mereka menginfakkan harta mereka di waktu-waktu yang law anfaqa ghairuhum, yang seandainya orang yang lainnya berinfak dengan emas, minat dahab, segunung Uhud sekalipun, mislu Uhudin, atau mitla Uhudin, maka infak mereka, ma balagha mudda ahadihim, tidak bisa setara dengan satu mud para sahabat, wala nasifah, dan tidak setara pula dengan setengahnya dari tamar yang mereka sedekahkan, yang mereka infakkan. Jadi kalau mereka berinfak, selain para sahabat Nabi, segunung Uhud sekalipun tidak akan setara dengan satu mud dari tamar yang diinfakkan oleh para sahabat di waktu tersebut ataupun setengahnya dari tamar di waktu tersebut, setengahnya, setengah mud dari tamar di waktu tersebut. Tidak akan sama. Ini menunjukkan bahwa amalan sahabat kalaupun dengan tamar lebih besar pahalanya daripada apa yang kita sumbangkan berupa emas. Ini menunjukkan di sana Allah menetapkan ada yang lebih utama dari selainnya. Di antara amalan ada yang lebih utama dari amalan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau di antara dua amalan, maka ada satu amalan yang lebih baik daripada amalan yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu ala ra'si 40 sana. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah utus beliau dengan usia 40 tahun, ala ra'si 40 sana min umrihi, dari umur beliau. Beliau diutus di puncak umur 40 tahun dari usia beliau. Kemudian wa qabadahu, dan kemudian Allah wafatkan beliau, wa huwa ibnu thalatin wa sittin, dalam keadaan usia beliau adalah 63 tahun, alal masyhur, sesuai dengan riwayat yang masyhur. Wa qad baraza fi hadhil mudda, tetapi tampak pada waktu yang singkat ini, allati hiya thalathun wa ishrun, yaitu waktu yang singkat ini 23 tahun, isruna sana, tampak bagi beliau fil ulum annafi'ah wal a'mal as-salihah, fil ulum annafi'ah wal a'mal salihah, tampak pada beliau pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang beliau kerjakan dari amal saleh, tampak lebih utama, lebih besar atau lebih bernilai ala sa'iril anbiya, daripada seluruh para nabi sebelum beliau qablahu. Jadi dengan waktu yang singkat 23 tahun, tampak pada beliau ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh dari seluruh nabi-nabi sebelum beliau. Hatta ala Nuh, sampai pun terhadap Nuh. Nuh adalah nabi dan rasul, atau Nuh adalah rasul yang pertama. Tentunya rasul yang pertama memiliki keistimewaan. Hatta ala Nuh alladhi labitha fi qawmihi alfu sana. Sampai Nuh yang dia bersama hidup dengan kaumnya alfu sana, yaitu selama alfa sanatin, beliau hidup 1000 tahun illa khamsin, 1000 tahun atau 950 tahun kehidupan beliau. Alfa sana illa khamsin, yaitu 950 tahun. Aman. Yad'uhum ila ibadatillah. Nuh berdakwah kepada agama Allah, memanggil manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, wahdahu la syarikalah, dengan tidak menyekutukan Allah, wa ya'mal bi ta'atillah, dan Nuh pun melakukan amalan-amalan ta'ah selama hidup beliau 950 tahun yang beliau dihidupkan oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau lantas beribadah kepada Allah lailan wa naharan, beliau beribadah siang dan malam, sobahan wa masaan, pagi dan petang, salawatullah wa salamuhu alaihi, semoga salawat Allah tercurahkan juga dan salam Allah, salawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, wa'at ala sa'iril anbiya, dan kepada seluruh para nabi Iya, oke. Panjang, walaupun mereka juga memiliki keutamaan yang Allah berikan tentunya, dan bukan berarti kita meremehkan mereka, karena haram bagi kita, dan tentunya tidak diperkenankan bagi kita untuk meremehkan para nabi, memisah-misahkan, memilah-milahkan antara satu dengan yang lain. Mereka semua adalah para nabi dan rasul yang wajib untuk kita imani, yang wajib untuk kita na'am memposisikan kedudukan mereka sebagai nabi dan rasul. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fahadil umma innama watada'afa tawabuha. Adapun umat ini, umat yang dimuliakan dan umat yang pahalanya berlipat ganda. Bibarakati sayyada nabiyiha, dengan tentunya barakah kepemimpinan nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarafi dan kemuliaan nabinya, wa azamatihi dan keagungan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini mendapatkan kemuliaan keutamaan tidak lepas dari keutamaan kemuliaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafur rahim li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna 'ala syai' min fadlillah wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Kata beliau rahimahullah, yaitu al-Imam Ibnu Katsir, karena dinukilkan dari al-Imam Ibnu Katsir, sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul kalian, kalian akan mendapatkan pahala dua kali, yu'tikum kiflain, dari rahmah Allah Subhanahu wa taala, dan Dia akan menjadikan bagi kalian cahaya yang kalian berjalan di atas cahaya tersebut, dan Dia pula Subhanahu wa taala akan mengampunkan kalian, dan Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, agar nantinya ahlul kitab, li'alla ya'lam ahlul kitab alla yaqdiru 'ala syai'in min fadlillah, na'am, wa anna al-fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Agar nantinya ahlul kitab mengetahui bahwa mereka tidak mampu terhadap sesuatu dari keutamaan yang Allah berikan, dan sesungguhnya keutamaan tersebut di tangan Allah, Dia yang memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha utama lagi maha agung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu dzul fadli. Allah adalah zat yang memiliki keutamaan dan keagungan. Demikian beliau Al-Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan dengan hadis sebagaimana telah disebutkan. Maka dengan penjelasan beliau ini tentunya cukup bagi kita. Dengan poin ini, mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tentunya dengan beberapa keterangan tadi menghasung kita untuk mendapatkan apa yang terbaik di hari-hari ini. Walaupun dengan amal yang sedikit, kita berharap mendapatkan pahala yang banyak. Dan kita berharap dengan amal yang sedikit diterima oleh Allah. Karena yang paling pokok dari amalan itu adalah amalan yang paling baik. sehingga kita berusaha untuk memperbaiki amalan kita. Tidak lupa kita mengatakan amalan mesti ikhlas, amalan mesti mutaba'ah. Inilah amalan yang diterima. Dan kita memperbaiki amalan kita dengan mengikhlaskannya dan memperbaiki amalan kita dengan mutaba'ah. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.